بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى أما بعد para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Syekh Mutawalli Syarawi pada surah Ali Imran ayat 114. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khayrati wa ulaika minas salihin. Artinya, mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera kepada mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang saleh. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini sangat terkait erat dengan ayat yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu pada ayat 113. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang ahli kitab yang menyatakan dirinya beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri keimanan mereka dan memeluk Islam itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dari ahli kitab ada yang menyembah Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang mereka istilahkan dengan wasilah atau yang mereka istilahkan liqarribuna ilallahi zulfa, agar mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah kedatangan Islam, maka semua sesembahan itu haruslah ditinggalkan dan hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara ahli kitab itu, jika mereka ingin menjadi ahli kitab yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan begitu juga beriman kepada hari kemudian. Beriman kepada adanya hari kiamat. Para pendengar rahimakumullah, di dalam Al-Quran seringkali kita menemui firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang keimanan kepada Allah dan hari akhir. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa digandengnya masalah keimanan ini menunjukkan pentingnya kedua-duanya. Jika keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dituntut dikala manusia itu hidup di muka bumi ini, maka keimanan kepada hari akhir akan datang setelah manusia menemui ajalnya. Maka kehidupan yaumul akhir adalah sesuatu yang gaib sebagaimana gaibnya Allah Subhanahu wa taala. Dan puncak daripada kegaiban itu, kata Syekh Mutawalli Syarawi, adalah Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Karena hal ini menjadi sesuatu yang gaib, maka banyak sekali manusia sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sejak sebelumnya, tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari kebangkitan atau hari akhir. Dewasa ini juga kita menjumpai beberapa aliran yang mengaku mereka sebagai orang-orang Islam tetapi tidak mengimani adanya hari kebangkitan. Ini terlihat dari tulisan-tulisan mereka yang dapat kita baca di website-website dan begitu juga kita baca di buku-buku yang mereka terbitkan. Nah, selanjutnya ciri daripada mereka adalah wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Sebagaimana di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala menyifatkan orang-orang mukmin di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalau ayat ini tadi adalah ayat yang menyifatkan tentang pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, maka dalam ayat ini menggambarkan tentang ahlul kitab. Jadi ahlul kitab itu juga berkewajiban untuk ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, mengajak kepada kebaikan, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah segala bentuk kemungkaran, kemusyrikan dan setiap kejahatan yang dilakukan di muka bumi ini. Wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin, dan mengajak bersegera kepada kebaikan, dan mereka itu adalah orang-orang yang saleh. Para pendengar rahimakumullah, di dalam ayat ini tentu kita melihat bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hari akhir, kemudian mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran, serta ia sendiri bersegera dalam melakukan kebaikan, inilah orang-orang yang saleh. Arti orang-orang yang saleh di sini artinya adalah orang-orang yang cocok dijadikan teman, orang yang pantas dijadikan panutan dalam kehidupan. Jadi sebenarnya kalaulah orang-orang ahlul kitab itu memiliki sifat-sifat ini, maka derajat mereka akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka masuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Para pendengar rahimakumullah, di studio telah hadir Ustaz Safiar dan Ustaz Perdana yang insyaallah akan memperkaya kajian kita pada kesempatan ini. Tafadhol Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Anjansa. Saya mencoba untuk sedikit mengkaji tentang wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, bahwa walaupun orang-orang ahli kitab itu seandainya mereka sudah beriman, akan tetapi kalau tidak mau amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka mereka itu bukanlah akan menjadi seorang yang selamat nantinya, dalam artian akan tetap diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau mereka itu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka mereka akan selamat dan akan menjadi salah satu umat yang terbaik sebagaimana keterangan Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tugas yang harus dilakukan oleh seorang muslim, apakah dia itu asalnya dulu ahli kitab ataukah memang dia seorang muslim tulen dari semenjak lahirnya. Ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan amar ma'ruf. Allah mengatakan kebaikan itu dengan ma'ruf, dengan sesuatu yang sudah diketahui secara bersama. Jadi bukan ya'muruna bil khairi Allah mengatakan sini, tapi ya'muruna bil ma'ruf. Kebaikan itu adalah suatu hal yang sudah sama-sama diketahui. Jadi untuk menandai kebaikan itu mudah sekali. Bahkan di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan albirru ma itma'anna 'alaihi nufus wal fujur mahaka fi nafsika wa karita ayyatali 'alaihin nas. Kalau kebaikan itu yang mendatangkan ketenangan jiwa, sedangkan keburukan itu yang engkau sendiri tidak senang kalau orang lain itu tahu. Jadi, ya'muruna bil ma'ruf, suatu kebaikan itu adalah sesuatu yang sudah sama-sama diketahui. Secara kasat mata saja orang sudah tahu. Artinya, misalnya seperti ini, mana bagus salat daripada minum-minuman keras? Iya. Tentu orang lebih tahu bagus salat. Mana bagus baca Al-Qur'an daripada nonton TV? Lebih bagus baca Al-Quran, dan itu sesuatu hal yang sudah sama-sama diketahui. Tapi sayangnya ada orang yang lebih memilih untuk lebih banyak nonton daripada baca Al-Quran, atau lebih memilih minuman keras daripada melakukan kebaikan yang lain. Kemudian wa yanhauna 'anil munkar, salah satu sifat daripada maksiat atau dosa itu adalah mungkar, tertolak, ditolak oleh jiwa. Artinya perbuatan buruk itu akan selalu mendapatkan tantangan dan penolakan dari dalam jiwa seseorang. Jadi mudah sekali untuk mengetahui yang namanya sesuatu perbuatan dosa atau maksiat. Kalau bertentangan dengan jiwa, maka disebut dengan sesuatu yang mungkar, sesuatu yang tidak baik dan terlarang oleh syariat. Akan tetapi, untuk mengetahui lebih jelasnya mana baik dan buruk gitu, tidak hanya sekedar dengan memakai akal pikiran saja atau rasa saja, akan tetapi sebaik-baiknya adalah kembali kepada atau keterangan-keterangan dari Al-Quran dan Hadis yang menerangkan tentang apakah itu baik atau buruk. Ya. Ya, terima kasih Ustaz Perdana atas penambahannya. Sangat memberikan kita keluasan wawasan tentang ma'ruf dan mungkar itu tadi. Memang kalau kita lihat pun dimanapun sesuatu yang ma'ruf itu adalah tidak dapat dibantah lagi kema'rufannya, kebaikannya. Hanya orang-orang yang memang sudah tertutup hatinya lah yang akan mengatakan suatu kema'rufan itu tidak ma'ruf. Begitu juga dengan kebatilan atau kemungkaran. Jelas sudah kemungkaran itu, dan itu sudah semacam suatu kesepakatan masyarakat bahwa itu adalah sesuatu kemungkaran. Sehingga kalaupun ada orang yang menganggap itu adalah sesuatu yang ma'ruf, maka pastilah mereka menentang apa yang ada di dalam diri mereka itu sendiri. Nah, jadi kata-kata ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar di sini singkatnya dapat kita katakan adalah bahwa mengajak kebaikan itu, kebaikan yang sudah dikenal di masyarakat itu, dan mencegah daripada kemungkaran itu juga adalah sesuatu yang dengan kasat mata dapat dilihat bahwa itu adalah suatu kemungkaran. Mungkin Ustaz Safiyah bisa menambahkan bahagian yang lain. Dalam kajian ini kita mengambil satu sisi, yaitu wasari'una fil khairat. Dalam beberapa dimensi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya orang yang baik itu, orang yang soleh adalah percaya kepada Allah, akhirat, menyuruh kepada perbaikan, mencegah daripada mungkar. Yang kelima adalah wa yusari'una fil khairat, bersegeralah kepada kebaikan. Umar bin Abdul Aziz terkenal orang yang selalu berbuat laku adil dan berlaku kebaikan. Dalam hidupnya dia tidak pernah tidur kecuali sedikit saja. Dalam satu ketika anaknya datang kepada Umar bin Abdul Aziz, yang dimana Umar bin Abdul Aziz adalah dia lagi istirahat. Kemudian anaknya ini ditahan oleh panglimanya atau pengawal daripada Umar bin Abdul Aziz khalifah. Kemudian pengawal tadi mengatakan, apakah boleh anak Amirul Mukmin boleh masuk ke ruangan? Boleh, katanya si Umar bin Abdul Aziz. Langsung ketika dia masuk, anaknya mengatakan, wahai ayah, saya dengar ayah akan keluar pada waktu tertentu demi berjuang di jalan Allah. Umar menjawab, akan saya kerjakan insya Allah. Anaknya bertanya, apakah ayah yakin akan hidup sampai esok? Lalu Umar menjawab dan dia menangis, syukur alhamdulillah karena anakku menggugah kepadaku untuk melakukan satu kebajikan. Di sini satu stressing bagi kita, yaitu untuk melakukan perbuatan yang baik itu jangan ditunda-tunda, kan begitu. Jangan berpikir-pikir aku besok pasti akan begini. Kalau mau berinfak, infak aja sekarang, kan begitu. Jangan tunda besok. Kalau enggak mau berinfak, sudah. Jangan nanti dikatakan, Ustaz Perdana saya berimpak nih Ustaz, 100.000, kapan itu? 2 tahun yang lewat. Yang jelas bagi kita, yang harus menjadi fokusan, melakukan perbuatan yang baik, bertobat kepada Allah, jangan ditunda-tunda. Karena ini merupakan sifat yang kelima, dimensi yang kelima yang Allah berikan, termasuk ciri khas daripada orang yang melakukan ibadah dan amalan orang yang soleh. Ini tambahan dari kami, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Safiyah. Jadi memang kalau kita lihat betapa mulianya orang-orang yang saleh ini, ya, karena mereka memiliki keimanan di dalam dirinya dan bukan hanya menjaga hablum minallahnya saja, tetapi juga memperhatikan hablum minannasnya, yaitu dengan mengajak kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran, dan wa yusari'una fil khairat, dan bersegera memberikan contoh dalam berbuat kebaikan. Nah, jadi inilah kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, orang-orang yang saleh yang seperti inilah yang pantas diangkat menjadi pemimpin suatu kaum, untuk menjadi khalifah di muka bumi. Karena apa? Karena keberadaan dia di situ memang memberikan ketentraman, kesejukan, keamanan, dan memang melindungi masyarakatnya. Karena kalau dilihat dari sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, yu'minuna billahi wal yaumil akhir, ini adalah untuk kepentingan pribadinya, kepentingan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar adalah kepentingan masyarakat luas. Wa yusari'una fil khairat, dia sebagai simbol dan begitu juga sebagai contoh dalam berbuat kebaikan. Artinya dia adalah orang yang terdepan di dalam memberikan contoh. Makanya kalau kita melihat Khulafaur Rasyidin, dan gitu juga kita melihat bagaimana Umar Ibn Aziz yang tadi sudah disinggung oleh Ustaz Safiyah, mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam melakukan kebaikan. Bukan hanya sebatas memberikan janji-janji, tetapi juga memberikan bukti daripada apa yang ia janjikan. Tidak menebar pesona, tetapi memberikan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam tafsir Syekh Mutawalli jilid 2 halaman 512, sangat indah Syekh Mutawalli Sya'rawi menjelaskan tentang bagaimana orang yang saleh itu. Beliau mengibaratkan dengan adanya sebuah sumur. Jika orang yang saleh itu berada, maka ia adalah orang yang menjaga sumur itu, menjaga kelestariannya, dan dia akan menjadikan air sumur itu sebagai tempat orang untuk mengambil air, sehingga bukan hanya memikirkan bagaimana menjaga kebersihan sumur itu tadi, tetapi juga berupaya untuk mengembangkannya sehingga dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang luas. Singkatnya, bahwa orang yang saleh itu adalah orang yang tidak memikirkan keselamatan dirinya secara pribadi, tidak melakukan azas manfaat, tetapi juga orang-orang yang senantiasa memikirkan kebutuhan orang banyak. Para pendengar rahimakumullah, waktu jualah yang membatasi pertemuan kita pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas pendengaran dan husni istima'ikum. Dan kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar mengucapkan ikutilah terus kajian ini di RRI yang kita cintai ini. Saya Ardiansyah bersama saya Ustaz Safiyar dan Ustaz Perdana mengucapkan wabillahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.